dengar bisikan hatimu. angkasa telah ku alami sepanjang kehidupanku. Aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Kau tinggal aku jatuh nanti menangis sepi. Sampai ajal pun.

terus berjalan melintasi kesunyian. Aku terus berpacu melawan waktu yang membisu. Menyinari cinta, menerangi.